maka dengan dosa tersebut, ya, ini menjadi sebab dia terbawa pada perkara al-fujur, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia melanggar dari batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, sehingga dia keluar dari ketaatan Allah, dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna al-fujur, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah membaca penjelasan Ibnu Utsaimin, disebutkan di sana bahasanya kedustaan, iya, termasuk dari perkara-perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama disebutkan dalam syarah beliau menggolongkan dusta ini termasuk min kabairi dzunub. Min kabairi adzunub, dosa-dosa yang paling besar, termasuk dosa besar. Alasan mereka menggolongkan dusta ini termasuk dari kabairi dzunub, dosa-dosa besar, karena Rasul alaihi salatu wasallam mengancam pelakunya. Bahasanya pelaku kedustaan, dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, pendusta. Maka mereka para ulama berdasarkan ini menyatakan bahasanya dusta termasuk min kabairi dzunub, dosa-dosa besar. Baik. Kemudian setelah kita ketahui bahasanya dusta ini merupakan perkara yang haram, di sana para ulama sebagian mereka berpendapat, ya, bahasanya tidak ada pengecualian, semuanya bentuk dari kedustaan itu dilarang, tidak boleh. Akan tapi datang dalam sebuah hadis akan pengecualian. Ya, sebagian mereka para ulama menyatakan boleh. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, warada fil hadis annahu yustasna min dzalika salasatu asya. Dikecualikan pada tiga perkara. Ya. Artinya hal tersebut boleh pada tiga perkara. Dusta, ya, secara pernyataan disebut al-kadzib, tapi hakikatnya bukan dusta. Baik. Pada tiga perkara, yang pertama fil harbi, pada peperangan. Ini dibolehkan. Iya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis beliau, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya sahih, terdapat dalam diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan al-harbu khada'. Al-harbu khada'. Peperangan itu, ya, khada', yakni pengelabuan, penipuan. Jadi ini dibolehkan. Wa islahi bainan nas. Wa islah, memperbaiki hubungan antara manusia, antara dua kelompok atau dua orang yang sedang permusuhan. Iya, ini dibolehkan. Wa hadisu Dan hadisul imraati zaujaha, ucapan seorang istri ya, seorang wanita kepada suaminya. Demikian pula ucapan hadisihi iyaha, seorang suami kepada istrinya. Yani berupa rayuan, ya, kalau bahasa kita mungkin rayuan atau yang semacamnya. Baik. Dalam perkara ini terdapat hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari beberapa sahabat, di antaranya Asma bin Yazid. Ya, demikian pula Abdurrahman ibn Auf. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam as-sahihah. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis tersebut, rakhasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi salasi rakhasa nabi sallallahu alaihi wasallam al-kadhiba fi salasin. Baik. An-nabi alaihi salatu wasallam rakhasa, memberikan keringanan fil enam minal kadhibi fi salasin, dari al-kadhib, dusta pada tiga perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saim di sarahnya, beliau menyatakan fil harbi, kata Rasul, fil harbi wa fil islahi bainan nasi, naam, pada peperangan dan islah bainan nas, wa qaulur rajuli limraatihi. Di sini lafadznya wa qaulur rajuli limraatihi, ucapan seseorang kepada istrinya. Wa fi riwayat, di riwayat lain disebutkan wa hadisu, nah di sini lafadznya hadis, wa hadisu rajuli imraatahu, nah ucapan suami kepada istrinya, wa hadisul imraati zaujaha, dan ucapan seorang istri kepada suaminya, ini berupa rayuan atau yang semacamnya. Tayyib. Diriwayat yang lain dengan lafaz laisal kadzab. Di sana riwayat yang lain disebutkan laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas wa yanmi khairan au yaqulu khairan. Bukan termasuk kadzab, dusta. Ya, alladzi, yang mana perkara tersebut yuslihu, akan memperbaiki hubungan bainan nas, antara manusia, sehingga menumbuhkan dia berkata kebaikan kepada si A dan si B, seperti itu agar mereka kembali akur. Ini tidak mengapa. Baik. Kemudian kata Ibnu Saimin rahimahullahu taala, walakin, akan tetapi, ba'du ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi qala, mengatakan innal murada bil kadhibi fi hadza, nam fi hadzal hadisi atau enam atau riyah. Innal murada bil kadhibi fi hadzal hadisi tawriyatu wa laisal kadhib sharih. Sesungguhnya yang dimaukan bil kadhib pada kata kadhib, dusta, dalam hadis ini adalah tauriyah. Tauriyah. Iya, dulu pernah kita pelajari ya tentang tauriyah ketika kita membahas hadis tentang kesabaran. Ini kisahnya Abu Talha. Walaisal kadzib sharih, bukan dusta yang jelas. Artinya ada ihtimal, ada kemungkinan untuk maknanya itu ke sana dan ke sini. Ada dua kemungkinan atau lebih. Nah. Kata beliau, wa qala at-tauriyatu qad tusamma kadziban. Tauriyah ini terkadang dinamakan dengan kadzib, dusta. Ya. Sebagaimana kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, lam yakdzib Ibrahimu illa salasi kadibat. Ibrahim alaihi salatu wasallam tidaklah berdusta. Ya, di sini dikatakan kadib. Tidaklah berdusta kecuali pada tiga perkara. Nah. Ya, tiga kedustaan, dusta yang beliau lakukan. Enam, di sini dinyatakan kadib. Sintain minhunna fidati Allah Ta'ala. Dua perkara pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada firman Allah, inni saqim. Ya, ketika Nabi Ibrahim wanabghoranabghoratan fin nujum, ketika melihat ke bulan, enam bintang, beliau menyatakan inni saqim. Fatawallau anhum mudbirin. Sehingga kaumnya meninggalkan dia. Enam bersendirian dengan patung-patung kaumnya yang disembah. Tayyib. Ini mengatakan ini sakim. Sungguhnya saya sakim, sakit. Tayyib. Anda bisa lihat di Shaffat, ya, surat Shaffat halaman 6 ayat ke-89. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukan, ya, adalah berhala yang paling besar ini. Ya, ketika Naam kaumnya memanggil pemuda, yakni Ibrahim, dikumpulkan para warga semuanya, Naam masyarakat ketika itu, dan Ibrahim pun dipanggil. Naam, kamu yang melakukan ini, ditanya seperti itu. Kemudian beliau menyatakan pernyataan ini, bal fa'alahu kabirum hadza. Bahkan yang melakukan, ya, ini patung yang terbesarnya, karena yang ditinggalkan semuanya dihancurkan, dibiarkan satu patung yang paling besar. Baik. Kemudian ini dalam surat Al-Anbiya ayat ke-63. Baik. Wahidatun fi wahidatin fi sya'ni Sarah al-hadis, dan yang satu lagi pada enam istrinya ketika enam beliau dan Sarah berada di suatu negeri yang mana di situ terdapat seorang raja yang fajir, sehingga Naam menyuruh pasukannya untuk mendatangkan Ibrahim dan istrinya Sarah. Ya. Di mana ketika itu Ibrahim menyatakan kepada Sarah, wahai Sarah, Naam sesungguhnya di negeri ini tidak ada yang beriman sama sekali kecuali aku dan engkau. Ya, sehingga maksud dari Ibrahim adalah saudara seiman. Nah, dia akan mengaku ketika ditanya siapa ini? Ini saudaraku, ini saudariku. Nah, maksudnya adalah saudara seiman. Nah, kemudian kata Ibn Utsaimin, wa huwa lam yakdzib, dalam keadaan ya Ibrahim ini lam yakdzib, tidak berdusta hakikatnya. Wa inna ma wara tauriyatan huwa fiha shadiq. Akan tapi beliau ini melakukan tauriyah. Hakikatnya beliau adalah orang yang shadiq, jujur. Iya. Kemudian kata Ibn Utsaimin, wa sawa'un kana hadza wa hadza fa innal kadhiba la yajuz illa fi hadhihi salas ala ra'yi katsirin min ahli al-'ilmi. Maka sama saja antara ini dan itu. Baik, fa innal kadhiba, karena sesungguhnya dusta ini la yajuz, tidak diperbolehkan kecuali fi hadhihi salas, pada tiga perkara ini, ala ra'yi katsirin min ahli al-'ilmi, berdasarkan pendapat mayoritas dari ahlul ilmu. Iya. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama lagi yaqul, mereka mengatakan al-kadzib la yajuz mutlaqan. Dusta itu tidak diperbolehkan secara mutlak, semuanya tidak boleh. Baik itu tauriyahnya atau yang lainnya. Ini secara mutlak. Tayyib. Ini sebagian mereka mengatakan seperti itu. Nah, atau dusta itu tidak diperbolehkan secara mutlak. La mazihan, baik itu gurauan, candaan, ya. Wala jaddan, demikian pula ketika serius, tidak diperbolehkan. Wala idza tadammana, demikian pula apabila di situ terdapat perkara dengan aklul mal, mengambil harta, memakan harta orang lain, aula atau tidak. Taib. Jadi baik itu main-main dilarang, sebagaimana yang telah kita lewati, ya, mungkin di acara semacam komedian, ya, bahkan itu telah datang nasnya, dilarang yang seperti itu. Nah, tidak boleh. Atau bercanda kita memanggil anak yang ada, misalkan sini tak kasih sesuatu, ternyata ketika datang tidak diberi, sungguh dia telah berdusta. Tidak boleh yang demikian. Kemudian kata Ibn Utsaimin, wa asyadu syai'in minal kadhibi ayyadhiba wa yahlif, dan sesuatu perkara yang paling dahsyat, paling ngeri, nah, paling besarnya dari bentuk kedustaan ini, yaitu ayyadhiba, seorang berdusta, wa yahlif, disertai dengan sumpah. Berdusta disertai dengan bersumpah. Liyakula amwala annasi bil batil, agar ya dia mendapatkan atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mislu, contohnya kata beliau, ayudaiya alaihi bihaqqin sabit fayungkir. Ya, ketika ada seseorang datang kepadanya menyatakan kamu ya memiliki tanggungan kepadaku, hak yang sabit, tanggungan kepadaku, akan tapi dia yungkiru, mengingkarinya. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, malaka alayya haqqun, engkau tidak memiliki tanggungan pada diriku. Enam, aku tidak memiliki tanggungan padamu. Padahal dia memiliki utang pada orang tersebut. Dia bersumpah. Ini tidak boleh. Taib. Disebutkan sebagian mereka, ini yaminul apa? Gomus. Au yudai ma laisa lahu, atau dia mengaku, mengklaim apa yang tidak dia miliki, bukan punya dirinya, bukan haknya, akan tapi dia mengakuinya. Iya. Dia mengatakan li indaka kadza, ili indaka kada wa kada. Kamu iya memiliki utang padaku atau hakku yang ada pada dirimu demikian dan demikian. Misalkan si fulan tidak memiliki utang pada si Alan. Si fulan tidak memiliki utang pada si Alan. Tapi tiba-tiba si Alan bilang, kamu memiliki utang padaku. Wallahi. Nah, yang demikian tidak boleh. Wa huwa kadzib, dalam keadaan dia berdusta, fa hadza idza halafa, apabila dia disertai dengan sumpah, ala da'wahu wa kadziba. Anam wa kadzaba. Atas pengakuannya sedangkan dia berdusta dengannya, fa inna dzalika huwal yaminul ghamus. Maka yang demikian itu adalah yaminul ghamus, sumpah palsu, allati tagmisu sahibaha fil ismi, yang mana sumpah tersebut akan menenggelamkan, menjerumuskan, memasukkan dirinya, pelakunya, fil ismi, pada dosa. Naam. Summa tagmisuhu finnar wal iyadu billah. Kemudian dia akan dibenamkan, dilontarkan ke dalam neraka. Tayyib. Nauzubillah min dzalik. Wa tsabbata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, sungguh telah tetap dari Rasul, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin sabrin yaqtati'u biha malal ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin sabr, dengan sumpah sabr. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq. Naam. Makna hadis atau enam yaminul sabr ini. Beliau menyatakan, yaminul sabr wahia yaminul kadzibah, sumpah dusta. Dikatakan pula, yaminul as-sabri, yaminul sabri hiya allati yakunu fiha muta'ammidan lil kadzibi qasidan li idhabi malil muslimin. Makna dari yaminu sabr adalah allati yakunu fiha muta'ammidan lil kadzibi, dia bermaksud dengan sengaja, lil kadzibi, untuk berdusta. Dia dengan sengaja padanya, lil kadzibi, berdusta. Qasidan, dengan maksud, li idhabi malil muslim, dengan maksud untuk melenyapkan, menghilangkan, ya, harta orang muslim yang lainnya. Nah, ini mana dari yaminu sobrin. Nah, yaminu sobrin. Taib. Intinya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Daqiq, itu adalah sumpah dusta. Nah, man halafa ala yaminin sabrin, siapa saja yang bersumpah dengan sumpah dusta, yaqtati'u biha malal mri'in muslimin, untuk iya mengambil harta muslim, seorang muslim, huwa fiha fajirun. Ya, dalam keadaan dia fajir. Ya, kita telah pelajari makna al-fujur, fajir. Kalau al-fujur adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Baik. laqiyallahu enam laqiyallaha, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Enam. Ini ancaman bagi orang-orang yang enam melakukan yamin, bersumpah dengan sumpah yang dusta. Sekali lagi, kalau datang ancaman seperti ini, Allah murka kepadanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang kita lewati tadi, bahasanya ini adalah ancaman yang keras, sehingga mereka memasukkan al-kadzib, dusta ini, apalagi ini bersumpah, ya, sumpah dengan dusta masuk dalam kabairu dzunub. Nauzubillahi min dzalik. Walhasil, sehingga kesimpulannya, anal kadziba haramun, bahasanya dusta itu haram. Wala yajuzu lil insan ayadziba mutlakon, maka tidaklah boleh pada seseorang ya secara mutlak untuk berdusta, tidak boleh. Lahazilan, baik itu bergurau, wala jadan ataupun serius, illa kecuali fi masailis salas, pada tiga perkara ala khilafi bainal ulama fi makna hadis sabiq. Ya, kecuali tiga perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, ya, sesuai dengan apa yang kita baca tadi, kita pelajari. Ya, ini juga khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang kita pelajari insyaallah di pertemuan mendatang. Kita akan membaca hadis yang setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.